Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wadahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يَصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin barakallahu fikum, kita melanjutkan risalah kita mengenal sifat khawarij ekstrim. Wa ba'da maqtali Aliyyin radhiyallahu anhu, dan setelah terbunuhnya Ali radhiyallahu anhu min kibali ba'dil khawarij, karena serangan dari arah sebagian khawarij. Khawarij ketika selesai terjadi perang Nahrawan, maka mereka berpencar yang tidak terbunuh di berbagai negara Islam. Maka kemudian ada tiga orang khawarij yang mereka bersepakat untuk membunuh tiga penguasa kaum muslimin. Yang pertama Ali bin Abi Thalib, yang berpusat kekhalifahannya di Kufah, Irak. Kemudian yang satu ingin membunuh Muawiyah yang ada di Syam. Kemudian ingin membunuh yang satunya sahabat Amr ibn al-As yang ada di Mesir. Bersepakatlah tiga orang ini untuk membunuh tiga penguasa kaum muslimin saat itu. Berangkatlah Abdurrahman ibni Muljim. Abdurrahman ibni Muljim adalah hafidul Quran. Abdurrahman ibni Muljim orang yang diutus oleh Umar bin Khattab mengajarkan Al-Quran, hafidul Quran. Maka Abdurrahman ibni Muljim bertekad bulat ingin membunuh Ali bin Abi Thalib. Berangkatlah ke Kufah. Adapun yang dua di antara mereka berangkat ke Syam hendak membunuh Muawiyah, yang satunya ke Mesir. Maka di pagi hari saat sholat subuh, yakni pada tanggal 17 Ramadan, kurang lebih dalam riwayat Ibnu Katsir 17 Ramadan kurang lebih, kata Ibnu Katsir, di pagi hari ketika Ali bin Abi Thalib hendak sholat subuh, Abdurrahman ibni Muljim, hafidul Quran, yang telah menyiapkan pedangnya yang telah diracun Jadi pedang ini bukan sembarang pedang. Maka kemudian ditusuklah Umar Ibn Khattab. Ditusuklah Umar yakni Ali bin Abi Thalib seraya membaca la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Hukum itu bukan di tanganmu dan pengikutmu. Seraya membaca ayat wa minan nasi mayashtari nafsahu ibtigha'a mardhatillah wallahu raufum bil ibad. Maka kemudian karena itu barakallahu fikum, Ali bin Abi Thalib terluka parah, kemudian membuat wasiat-wasiat dan akhirnya beliau pun syahid. Adapun Muawiyah radhiyallahu an dalam kondisi sakit, sehingga yang mengimami sholat subuh penggantinya, sehingga Muawiyah pun tidak terbunuh. Kemudian demikian pula sahabat Amr ibn al-As. Kemudian barakallahu fikum, yang intinya mereka membunuh tiga orang sahabat yang mulia ini dengan dalih jihad fi sabilillah, ingkarul mungkar, kata mereka amar ma'ruf nahi mungkar, sama dengan slogannya kaum khawarij zaman sekarang, amar ma'ruf nahi mungkar, jihad. Tapi yang dibunuh adalah kaum muslimin, sama, tidak ada bedanya. Ma'asyiral muslimin, maka wazada khatarun, zada khatarul khawarij, semakin bertambah bahayanya khawarij ekstrim ini. Wasbahu yajma'un falawwalahum wa yabussuna sumumahum fi abna'il ummah. Dan jadilah mereka yajma'un, berkumpul, bersekutu dan membangun kekuatan, wayabusun dan mereka menebarkan sumumahum, racun-racunnya, racun pemikiran. Kan ini ideologi. Salah kalau orang mengatakan teroris itu berjenggot. Salah. Ternyata yang meledakkan bom di Tamrin seperti preman pakaiannya. Ternyata yang meledakkan bom di Masjid Nabawi plontos, enggak berjenggot. Keliru. Ini ideologi masalahnya. Siapa saja yang punya pemikiran-pemikiran seperti khawarij, itulah khawarij. Barakallahu fikum. Jangan salah menghukumi, karena ini ideologi mereka. Racun-racun mereka disebarkan fi abna'il ummah, di tengah-tengah putra-putra umat Islam. Hatta saru yushakkiluna syaukah fi janbi daulatil islamiyah, sehingga jadilah mereka membentuk, yushakkilun, mereka membentuk kekuatan syaukah, kekuatan di sisi daulah Islamiyah, negara di dalam negara. Saya khalifah tapi tidak punya negara. Buktinya ditangkap sama pemerintah. Kalau dia penguasa, kenapa ditangkap oleh penguasa? Lucu. Kalau ketoprak mungkin raja, tapi di panggung bisa diturunkan oleh sutradaranya, turun Pak Raja, karena dia bukan raja beneran. Itulah sandiwara. Kita sudah punya daulah, di mana? Di bawah tanah. Kamu jadi camat ya, camat bawah tanah. Kamu jadi presiden ya, bawah tanah. Itulah janbi daulah Islamiyah. Yuhadiduna amnaha wa amnu jama'at al-muslimin Mereka yuhadidun, mengancam, menteror amnaha, keamanan umat Islam dan keamanan jamaah kaum muslimin. Itu mereka menteror, menakut-nakuti, sehingga orang berpakaian Islam jadi minder dan takut. Kenapa? Wah, ini teroris ini. Padahal ahlus sunnati wal jamaah, salafiyin, orang-orang yang kokoh, istiqomah di atas sunnah, bukan teroris. Begitulah mereka, bikin tidak aman saja. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu memang model mereka dari zaman dulu ila yaumina hadza. Wa mazalat hadhihi al-jama'atu takhruju 'ala al-muslimin baina zamanin wa akhar. Kata mu'alif, dan wa mazala, dan terus menerus hadhihi al-jama'ah, jama'ah ini jama'ah khawarij, walaupun namanya gonta-ganti karena ideologi, walaupun bajunya berganti tapi ideologinya sama, ya sama. Istilah orang khawarij gaya baru, khawarij KGB, ganti baju saja, ganti nama saja, tapi ideologinya sama, berarti khawarij, karena ini ideologi, pemikiran, manhaj. Tahruju ala jama'atil muslimin, yang mana mereka keluar, alal muslimin, kepada kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, penguasa kaum muslimin, baina zamanin akhar, dari satu zaman ke zaman yang lain. Kama akhbaru bidzalika as-shadiqul masduq, sebagaimana telah dikhabarkan oleh as-shadiq, orang yang jujur, wal masduq, dan yang dibenarkan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tatasamma bi asma'in khadda'ah wa fi haqiqatiha annaha imtidadul lil khawarijil awwal. Wa tatasamma, dan mereka memiliki nama dengan nama-nama khadda'ah, yang menipu. Mungkin namanya Jama'atul Hijrah, ternyata pemikirannya khawarij. Mungkin namanya jama'ah apalagi Ikhwanul Muslimin, ternyata pemikirannya cuma khawarij. Perhatikan sih, ganti nama, kata orang ganti casing, tapi mesinnya mesin lama. Jadi sama, cuma ganti baju saja. Wa bi haqiqatiha, dan pada hakikatnya, annaha, bahwa itu imtidad, kepanjangan, lil khawarijil awal, dari kelompok khawarij yang pertama. Barakallahu fik. Wa bi hadzal asri zaharat, dan pada masa ini zaharat, telah muncul jamaat, kelompok-kelompok, seperti jamaatut takfir di Mesir, yang mengkafirkan penguasa kaum muslimin, mengkafirkan yang tidak sekelompok dengannya, jamaatut takfir. Wal hijrah, wa jamaatut tawakuf wa tabayyun wa ghairihim, dan yang selainnya. Wa tabannat manhajul khawarij, dan ternyata tabannat mereka membangun manhajnya khawarij. Wa uslubahum, dan metode-metode khawarij. Wa tanaqad katsiran min afkarihim wa mabadiihim, dan mereka memeluk dasar-dasar pemikiran dan pondasi pemikiran khawarij. Afkar wa mabadi, pemikiran dan dasar-dasar akidah Khawarij. Taruh yang terbaru, ISIS. ISIS, Daulah Islamiyah fil Iraq wasyam, Daesh. Ternyata sama pemikirannya Khawarij. Walaupun ganti nama ISIS. Enggak tahu lagi ISIS yang kayak apa lagi. Sama. Maka ma'asyiral muslimin, jangan terkecoh. Termasuk ini adalah manhaj yang dimiliki oleh kelompok-kelompok Ikhwanul Muslimin yang pecah menjadi Hizbut Tahrir. Taib. Ya, intinya sama. Mereka berbeda nama tapi manhajnya sama. Maka berhati-hati. Karena ini sebuah manhaj yang masuk ke dalam fikrah, pemikiran. Maka ketika membaca buku, baca siapa pengarangnya, apa manhajnya, Ahlus Sunnah atau Khawarij. Baca dulu. Kalau yang Anda baca buku-bukunya orang-orang seperti Salman Audah, Safar Hawali, orang-orang yang pemikiran Ikhwani, yang menghujat pemerintah negeri Tauhid Ikhwan, maka akan terbawa kepada pemikirannya, akhirnya tersulut dan terbawa akidah dan manhajnya. Makanya hanya Ahlus Sunnah yang mereka berhati-hati betul dalam mengambil ilmu. Al-isnadu huwa din, sanad adalah termasuk agama. Fandur amman ta'khudu dinaku, lihat agama orang yang kamu akan ambil, apakah dia Ahlus Sunnah atau Ahlul Ahwa. Lihat. Jangan punya pemikiran, yang penting kan ambil kebaikannya. Buang yang buruk-buruk. Yang jelek-jelek buang. Kalau orang mau mencuri sandal, betul, ambil yang baik-baik, tinggalkan yang jelek. Ini adalah manhaj yang keliru. Ambil ilmu dari orang yang berpemahaman lurus. Baca buku yang berpemahaman lurus. Supaya tidak terbawa fikrah, fikrah Khawarij. Taib. Wa tahdhiru minal khawariji wal amru bi kitalihim wa isti'sali sa'fadahum. وقد جاءت الأحاديث الصحاح عن المصطفى بزمهم وتهذير منهم والأمر بكتالهم واستئصال سأفتهم. تهذير, apa itu تهذير؟ memperingatkan kaum muslimin من الخوارج, dari pemahaman خوارج ekstrim, teroris. Wal amru bi kitalihim, bahkan perintah untuk memerangi mereka. Wa isti'sali sa'fatahum, dan terus menghentikan gerakan mereka. Wa qad ja'atil ahadis, dan telah datang hadis yang sahih. Anil Mustafa, dari Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bizammihim, tentang zam, celaan beliau kepada Khawarij. Celaan Nabi terhadap kelompok Khawarij. Wa tahdhir minhum, dan bertahdhir, peringatan beliau dari kelompok Khawarij. Jangan ikut Khawarij maksudnya. Diingatkan oleh beliau. Ditinggalkan orang yang punya pemikiran Khawarij. Wal amru bi kitalihim, dan perintah Nabi untuk memerangi mereka dan terus menghentikan gerak-gerik mereka. Sa'fadahum. Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah menyebutkan ada 12 sahabat. 12 sahabat yang mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Khawarij dan sifat-sifatnya. 12 sahabat, cukup banyak. Artinya beliau menyebutkan Khawarij berulang-ulang dan banyak didengar orang. Itu Ibnu Katsir menyebutkan riwayat-riwayat dari 12 sahabat diurut oleh beliau, baik dalam kitab Sahih Bukhari-nya, Sahih Muslim-nya, ataupun dalam musnadnya, lengkap disebutkan perinciannya. Ini menunjukkan, mengingatkan bahaya khawarij adalah perkara yang termasuk dari bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan memecah belah umat. Bahkan ini untuk menyatukan langkah umat agar tidak berpecah belah di dalam beragama, agar bersatu di atas hak. Nah, sekarang muallif akan memberikan salah satu contoh di antara hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Naam nomor 2452. Hadis cukup panjang. Waqad warada fil hadis, dan telah datang di dalam hadis, alladhi yarwihi Abu Sa'id Al-Khudri, yang telah diriwayatkan oleh Abu Sa'id sahabat Al-Khudri radhiyallahu anhu, annahu qala ba'asa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu ila Rasulillah min al-Yaman, bahwasanya Ali bin Abi Talib telah mengutus, mengirimkan ba'asa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-Yaman, dari negeri Yaman. Apa yang dia kirimkan? Bidahabin fi adimin makruh, dengan emas, emas yang masih makrut, yang sudah diceluk, madbuh. Lam tuhassil min turabiha, yang belum dipisahkan dari tanahnya. Maksudnya emas-emas yang masih bercampur dengan tanah. Lam tuhassil min turabiha, emas yang dikirim kepada beliau, emas yang masih bercampur dengan tanah. Begitu, mas murni. Wa qasamaha baina arba'atin, arba'atin nafarin, maka Nabi membagi, membagi emas-emas tersebut di antara empat orang. Empat orang ini orang-orang yang baru masuk Islam dari tokoh-tokoh kafir Quraisy. Yang pertama Uyainah ibni Hisan, Uyainah ibni Hisan, wal Aqra ibni Habisin, wa Zaid al Khail, wa Rabi'ah, adapun yang keempat Imma al Qamah ibnu Ulasah, wa Imma Amir ibnu Tufail. Empat orang ini Uyainah ibn Hisan, Aqra ibn Habis, Zaid Al-Khail, adapun yang keempat beliau mengatakan entah itu Al-Qamah atau Amir ibn Khail ibn Tufail. Yang jelas empat orang. Faqala rajulun min ashabihi, maka berkatalah seorang, seorang dari kalangan sahabatnya. Ada yang mengatakan dia adalah Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah. Kunna ahaku bihada min haula. Dia mengatakan kami lebih berhak menerima emas-emas itu dibandingkan mereka-mereka yang baru masuk Islam. Lihat. Kami lebih berhak menerima emas-emas itu. Dunia urusannya, yang dikritik urusan dunia, dunia ya ibadallah jadi fitnah. Yang dikritik apa? Urusan dunia, tujuannya ternyata dunia juga. Kami lebih berhak daripada mereka. Fabalaghun nabi, maka sampailah berita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal ala tamanuni wa ana aminun man fis sama, tidaklah kalian percaya kepada saya, ala tamanuni, tidaklah kalian percaya kepada saya, wa ana amin, sedangkan saya amin, orang yang telah dipercaya, man fis sama, oleh yang ada di langit, oleh Allah. Yatini khabarus sama sobahan wa masa'a, datang kepada saya berita dari langit, wahyu, pagi dan sore. Datang wahyu di waktu masobahan, di waktu pagi, wa masa'an, dan di waktu sore. Wahyu datang kepada beliau, diturunkan oleh Allah Ta'ala, nah, melalui malaikat Jibril, malaikat yang terpercaya, Al-Amin, dan diberikan kepada orang yang Al-Amin juga, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah kalian percaya kepada saya, saya orang dipercaya oleh Allah yang ada di langit sana. Telah datang kepada saya berita-berita dari langit di waktu pagi dan sore. Artinya beliau membagi emas kepada tokoh-tokoh kafir Quraisy tadi, kemudian mereka ini tidak dikasih berdasarkan bimbingan wahyu. Ya. Faqala rajulun ghairul ainain. Qala, maka berkatalah seorang, faqoma, berdirilah seorang, ghairul ainain. Ghairul ain, ghair artinya dakhilata fi mahajirihima, kedua matanya itu masuk, apa namanya, cekung ke dalam. Ghair, matanya masuk ke dalam, cekung. Ghairul ainain, musriful wajnatain, menonjol daging antara sebelah kanan dan kirinya, menonjol kanan kirinya, pipi kanan dan kirinya menonjol, matanya masuk ke dalam. Nasi ujabhah, menonjol jabhahnya, jabhahnya itu menonjol. Kasul lihyah, kasu ay kasir, lebat jenggotnya. Ya. Mahluk ra's, mahluk digundul kepalanya. Rambutnya dicukur, makhluk. Tapi jangan punya pandangan, oh saya ini. Antum ahlu sunnah ya ibadallah, fashkurillah. Antum ahlu sunnah insyaallah, bukan khawarij. Ini diantara yang musmirul izar, melengking kainnya. Apa itu kalau lengan dilengking, musmir. Namanya gak kata, dilengking lengannya, kalau lengan. Kalau celana juga dilengking, namanya musyamir, dilengking, tahu dilengking? Dilipat kainnya. Itu sifatnya. Tayyip. Supaya tidak musbil, kadang orang karena masih celananya musbil dilepit. Hah? Musyamir, melempit, dilepit kain. Faqala ya Rasulullah, maka laki-laki ini berkata, ya Rasulullah, ittaqillah, wahai Rasul, bertakwalah kepada Allah. Lihat, Nabi dinasihati untuk bertakwa. Lancang orang ini. Ini menunjukkan kelancangan khawarij terhadap agama, terhadap orang yang membawa agama. Lancang lisannya. Taqillah ya Muhammad, bertakwalah kepada Allah hai Muhammad. Faqala, Nabi pun menjawab, wailak, celaka kamu. Awalastu ahaqqu ahlil ardi ayat taqillah, awalastu, bukankah saya ahaku orang yang paling berhak dari penduduk bumi ini ayattaqillah, untuk bertakwa kepada Allah. Beliau orang yang paling bertakwa. Kok dinasihati untuk bertakwa? Qala summa walla rajulu. Kemudian orang ini pun berpaling dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Khalid ibn Walid, berkata Khalid ibn Walid. Dalam riwayat Jabir, ketika Nabi sedang membagi emas yang dibawa oleh Bilal kepada tokoh-tokoh kafir Quraisy, serupa kalimat i'dil, berlaku adil wahai Muhammad, maka yang berkata waktu itu Umar bin Khattab, da'ni adribu unuqah, biarkan saya penggal leher orang ini karena telah melecehkan Nabi, telah menjatuhkan kehormatan Nabi, tidak bisa adil katanya Nabi, mengedepankan akal itu khawarij, bukan mengedepankan dalil tapi akal. Masa kami yang sudah lama berjuang tidak dapat bagian, ternyata orang yang baru berjuang ini dapat bagian, ini tidak adil, itu akalmu. Gitu? Jadi agamanya diukur dengan akal-akalan, sifat khawarij. Maka berkata Khalid bin Walid, ya Rasulullah, ala adribu unuqah, tidakkah saya memukul lehernya saja? Faqala la, jangan. La'allahu ayakuna musallian, bisa jadi musallian, orang itu orang yang sholat. Kalau dia masih sholat jangan dibunuh. Faqala Khalid, berkata Khalid ni Walid, kam min musallin yaqulu bilisanih ma laisa fi qalbihi. Berapa banyak min musallin, orang yang sholat, yaqulu bilisanih, berucap dengan lisannya, ma laisa fi qalbihi, tidak seperti yang ada di hatinya. Berapa banyak orang seperti itu? Bisa jadi orang ini yang dimaksud. Faqala Rasul, Rasul menyatakan sallallahu alaihi wasallam, inni lam u'mar an anquba an qulubin nas. Saya tidak diperintahkan oleh Allah untuk membuka, melobangi, membelah hati-hati manusia. Dadanya dibelah, dikeluarkan hatinya. Saya diperintah oleh Allah tidak seperti ini. Kita hukumi dohirnya saja. Kalau dia masih sholat, jangan dibunuh. Wala asyukka butunahum. Saya tidak diperintahkan oleh Allah untuk membedah, asyukka, membedah perut-perut mereka. Coba lihat hatinya, mukmin apa kafir? Tidak. Biarkan. Bisa jadi dia masih sholat. Itu ucapan beliau yang bagus. Suma nadara ilaih wa huwa muqaffin. Maka kemudian Nabi melihat orang ini, wa huwa muqaffin, dan dia telah berpaling dari punggungnya. Waqala, sambil Nabi berkata, innahu yahruju min di'di hadha. Sesungguhnya kata beliau, akan lahir, akan keluar orang yang setipe, sejenis orang ini. Di'di hadha, ay jinsi hadha, qaumun yadluna kitab Allah, yakni sekelompok orang yang mereka membaca kitabullah. Rabban, kata Imam Nawawi, rabban layyinan rabba ay sahlan, membaca Qur'annya cukup lenyeh. Tahu lenyeh? Likasrati hifdihim, karena banyaknya hafalan mereka. Betul? Abdurrahman ibni Muljim, penghafal Quran. Ternyata membunuh Ali bin Abi Thalib. Jangan terkecoh. Wah, bacaannya bagus. Ahlus sunnah atau bukan? Jangan-jangan khawarij. Jangan terkecoh. Karena ternyata khawarij bukan berpenampilan seperti preman. Ada tatonya di lengannya, gambar naga. Enggak. Atau gambar tengkorak di jidatnya. Enggak. Bahkan di jidatnya bekas sujud. Bukan gambar tengkorak. Maka banyak orang-orang yang tertipu. Wah, tapi bagus sekali kalau bicara. Berapi-api, berkobar-kobar. Sampai mimbarnya terbakar. Ya, ahlus sunnah tidak bisa ditipu. Lihat ucapannya. Ikuti dalil. Di atas dalil, di atas sunnah, atau di atas manhaj khawarij. Lihat. Pilih dan pilih. Karena mereka ternyata membaca Quran rotba dengan lancar. Karena banyaknya bacaan, hafalan mereka. Namun kata beliau, la yujawizu hanajirahum, tidaklah melewati di tenggorokan mereka saja. Bacaan yang cuma dilewati di tenggorokan tidak masuk ke hati. Bacaan Quran yang dibaca hanya suara yang merdu tidak masuk ke hati. Yamruquna minad-din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Mereka keluar. Yamruqun, keluar dari agama, dari ketaatan kepada penguasa, kata Imam Nawawi. Keluar dari ketaatan kepada pemimpin, keluar dari mentaati Rasul. Kama yamruku as-sahmu minar ramiyah, keluar dari agama, dari ketaatan, sebagaimana keluarnya busur panah, as-sahmu minar ramiyah, dari buruannya. Jadi kalau orang berburu kijang misalnya, binatang kijang ini di panah sampai tembus. Jadi panahnya menembus binatang buruannya, lepas dari binatang buruannya. Mereka keluar dari agama ini seperti busur panah yang keluar dari binatang buruannya. Qala adunnuhu, kata Abu Sa'id. Kemudian Nabi pun bersabda, lain adraktuhum, jika saya bertemu dengan khawarij, la aqtulannahum, saya akan perangi mereka. Lihat, kami akan perangi khawarij, qatla samud, sebagaimana Allah telah menghancurkan, mematikan kaum Samud. Bagaimana kaum Samud? Allah binasakan. Fahal tarolahum min baqiyah, apakah kamu lihat masih tersisa kaum Samud? Semuanya habis. Dan Ali bin Abi Thalib ketika memerangi Khawarij, akan saya habisi mereka semuanya, tidak akan saya sisakan. Sekalipun 10 orang, saya akan perangi mereka. Maka diperangilah oleh Ali bin Abi Thalib di Sungai Nahrawan dalam sejarah Islam. Karena Rasul SAW sendiri mengatakan, kalau saya diberi umur bertemu dengan Khawarij, saya perangi mereka. Begitulah kaum yang jelek diperangi oleh Ali bin Abi Thalib karena membuat kerusakan-kerusakan dalam agama, bahkan kerusakan-kerusakan yang sifatnya materi juga. Ini sungguh ucapan yang benar, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya nomor 2452. Dalam riwayat yang lain, fa inna min qatlihim ajra, sesungguhnya di dalam memerangi mereka ada pahala. liman qatalahum, bagi orang yang membunuh mereka, indallahi yaumal qiyamah, pahala di sisi Allah pada hari kiamat. Barakallahu fiik. Maka oleh karena itu, ini tentunya tugas penguasa, bukan tugas rakyat seperti kita. Ini benar-benar tugas penguasa, menjamin keamanan rakyatnya dari gerakan radikalisme khawarij. Dan kita sebagai rakyat, banyak-banyaklah membantu meringankan tugas mereka. Jadi muslim yang benar, muslim yang di atas ahlus sunnah, tidak mengikuti pemahaman khawarij. Bantulah penguasa, paling tidak dengan doa. Kalau mampu memberi nasihat-nasihat kepada kaum muslimin, berikan nasihat. Jangan ikuti khawarij, merugikan negara kita sendiri. Yang rugi kita, yang untung kaum kafirin. Yang rugi kita, karena dia adu domba antara kaum muslimin dengan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Ini satu hadis yang datang dari muslim, dan kita lanjutkan lain waktu insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.